Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kasus. Ya Kang, nyong kepengin nantang karo Rika Jajal. Nyong kepengin membuktikan bagaimana kehebatan Rika Jajal. Pokoknya ya, janji Rika bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Batire nyong. Rika ngasih langsung tak bayar, langsung tak wae si di Curanmor 3 edisi sekaligus. Kon ngapa kowe Kang Samedi? Alah gampangan bae, ayo ringokna bae kaya ngapa yo kek kanyane nyong bajing banget ke ya. Stop. Stop. Selamat malam, permisi. Perkenalkan genyong polisi lo. Genyong polisi, apa? Nyonge polisi. Lah maksud dari kapan ge? Maksud dari kapan dadak nyetop mobil nyong? Eh? Rekak pengen nasi padang apa priwe? Eh? Nang rekak pengen madang lawan nasi padang aja maring nyong. Eh ana warung nasi padang tuh pirang-pirang di buah. Kan baru-baru kowe, Mas. Tak kurang ajar kowe ya. Nyong ke polantas, kepolisian lalu lintas. Kowe kendel-kendele kowe, Mas. Kowe wani-wanine kan terobos lampu merah kowe ya. Pajak karpe dhewe kowe. Ke peraturan wisana, ke peraturan digawe nang pemerintah. Ke anggar lagi nang pas lampu bang jo, anggar lampu lagi warna bang rika kudu mandek. Aja karpe dhewe kowe, aja kurang ajar kowe ya. Lu ya main-mainan ya mobil-mobilan nyong. Tabrakan sing ngerasa kena. Apa udah tabrakan terus Rika gelem tilik main rumah sakit? Aduh! Itu masalah tabrakan apa orang ini? Itu masalah Rika mati apa harap urip apa harap ngedodong apa harap apa yang ada. Tapi yang jelas kayak nyong gak apa amanat sekarang pemerintah. Nyong kayak kon menegakkan hukum. Nyong kon menegakkan peraturan lalu lintas. Siapa baik sih melanggar kudu dihukum. Si mek pendek. Aduh, anggar sim nyong yang ada dua, bang. Nyong udah bola-bola ditilang. Si mek nyong dicabut, bang. Oh, jadi ngantek polisi pada blenger nilang kowe ngantek sidane si mek dicabut ya. Kok ngantek sim be ora duwe kok wani-wani ne. Kendel-kendele kenumpak mobil nang gili gede lampu merah diterjang bae kowe kok. STNK ne mobil ke ndek? Oh, alaman ning STNK wong sim be ora duwe ke mobilan mobil colongan, bang. Nyolong-nyolong winginane nang Sukaraja. Astagfirullahaladzim, kayak mobil ngebel colongan. Tadi maning gue ya, Ya gak nyong maling nang apa nyong, hah? Ya gak nyong maling Rika urusan apa Rika? Ya, orang sih dan terima nyong dari mantu Rika. Aduh! Oh nyong ngerti anak Rika siapa nyong kira paham. Rika juga anak pilihan nyong yang orang ngerti. Ya gak nyong maling nang apa? Apa urusan Rika? Rika mertuanya nyong ngodok, majikannya nyong ngodok, lah eh? Apa urusan Rika? Berarti artinya Rika melanggar peraturan ngangene Kang. Rika melanggar undang-undang ngangene Rika. Sim ora desen karena nake mobil-mobil colongan ge. Rika siki kudu melu nyong maring kantor polisi ngesuk tangi turu isuk-isuk siap-siap tak balang nang maring pengadilan menan nyong kowe. Ge, Pak, sing sabar. Rika tak ono apa mikir Rika tak ono apa? STNK. Oh, STNK kayen-kayene nyong ora salah. Nyong gue mau lah gar mangkat kayen-kayene weru ala STNK nang bagasi mobil kayene lho, Pak. Nyong masalah kemutan nyong mau lah gar mangkat ke nyong delak pistol nang bagasi. Lah pas nyong delak pistol gue ana STNK ne nang kono. Dadi kowe gak apa pistol barang. Padha pistol, padha surat-surat apa ora kowe? Sesuk lah karep Rika priwe jane mikir takon SIM, takon STNK, surat-surat mobil. Ora gak takon surat pistol. Priwe? Ya karep-karep Rika gak pistol kan ora wong apa, ha? Kebutuhan Rika apa? Rika marine rudo, Rika polisi rudo. Oh gak ini pistol gak apa? Oh, pistol gak nyong gak apa? Yang gue mati nih wong ngabur mani. Mau pistol kok gue ngapa? Mau pistol gue ya kabarin gue mati nih wong. Gue bedil wong. Astagfirullahaladzim. Dari Rika tukang mati nih wong bareng Rika. Mau nang sugian jam telu. Nano ada wong waton. Padahal terjarukan lu ngebek orang deh. Banyak butuh duit gue matang. Nak pistol nanyong wongnya. bedil mati kayak idane kayak wong wadone mau kayak kaya nang jero bagasi kayak tiliking anak. Subhanallah dadi nang jero bagasi ana mayate barang. Masa maring yo kok mlebu karo kaki polisi. Ya ora mungkin ya. Polisi kan cekelane bedil. Yo ora mungkin ya mlebune pak polisi ya lajan. Oh nek kaya carane pas iki kudu mudun. Pak kudu mudunkan mobil. Nyotak telepon atasane nyong. Nyotak telepon atasane nyong. Mudun. Cepetan mudun. Kau ya, siapa kau jenana kau siapa? Hah? Kau siapa kau jenana kau ya? Tarno nang apa? Lo kau siapa kau takon-takon kau? Nyong kau jenderal, siapa? Nyong kau tiri kau jenderal, kang topinya beris keton, tapi jenengan hari kau siapa hari kak? Dibaca, jenana nyong kan rusak kan aja ya, jenana nyong kan aja. Sutarno, ting jenana pada kau jenana nyong pak Tarno ya. Aduh, saya sih dulur deh pak berarti gak pak. Jangan apa? Sime jangan ya. Terpira rika, ngelukin nomor pira sime. Remele rika, mele sim A, sim C, sim D, sim apa sing orang ya cal. Anak apa nyong wong suke nyong. Ada sembarangan rika. Kasih berlaku apa orang sime kek? Ya tesi ya. Orang tuh takon kek kaki samsat. Paham kek? Kenal karun nyong, wong ayo gue. Lajarnya mau rika orang gak pas sim. Dari siapa? Lajarnya kok peralin nyong? Nah, kotor bong gue. Ya wis, STNK nya di STNK nya. Oke, STNK nya dompet. Oke, STNK susah ye. Ya STNK mobil gembok. Nah iya, mobil siapa sih? Mobil Rika. Lah kok jari nang laporan Rika orang gak bawa STNK? Ya mobil jari mobil colongan. Lah sing laporan siapa? Lah kok peralin nyong? Loh, kotor bong kae lah. Eh, gak kurang ajar Rika ya. Mau Rika tak takonnya STNK nya ngomong-ngomong ada dua Rika mbok. Lah ini ternyata dua. Wis, terserang. Kayaknya mau kerungu laporan nang mobilnya ku anak mayat anak pistolnya barang. Mobil ndek. Ya mobil kue mbok. Lah kalau ditilik kere gelam mana papanya orang. Buka bagasi nek. Ndek orang apa papanya mbok. Kosong. Ndek jajal orang apa papanya mbok. Pengenan orang apa papanya anak mayat-mayat kepribe. Oke jadi masih gak pernah kepribean pada jadi ya. Kayak mau Rika kakek kopral ngomong di telepon nyong kayak mobil anak mayat anak pistolnya. Kayak sih gak mobil jarang mau orang anak simo orang anak sen kanek. Lah nyatane ki si mana STNK lengkap, bagasi kosong rona pistol rona mayate. Ki sing bener cinti jane ki ya. Oh, lah sing laporan siapa mau? Lah ki kopral nyong, ki kopral ki surip ki. Kadar wong kuwe lah, kadar wong kuwe lah. Kaya kopral piye, Mbok? Kaya kopral piye, Mbok? Tukang atus ki, Pak, tukang lembo ki, tukang lamis lah bene kuwe. Wis paham, Nyong. Ki kopral ki umahe mbrutane nyong ki, Pak. Jenderal nyong paham karo wong ki pancen tukang atus nang lingkungan bedi sengit tukang lembo ki kuwe. Nyong yakin mesti mau digawe laporan, mesti dilaporan karo jenengan. Ngomongnya lagi nyonobak mobil, lampu merah terobos bae mau mesti ngomongnya laporannya itu ya. Iya, karena mau aku pancen di stop gara-gara aku yang nabrak lampu merah. Hahaha, ya temenan sih temenan, tukang atus. Rane wis rai keton iki nasi padang lah. Wis paham, ora gumun yo Pak Jenderal karo wong kuwe. Eh, terus sakare padha kok ngomong kok aja kurang ajar kowe. Kowe mau lagi tak takoni sing ngomong ora duwe, STNK ngomong ora anak, ke mobil ngomong mobil colongan, nang jero mobil ana mayatane pisole barang. Aja kurang ajar kowe aja ngadu domba nyong karo atasane nyong kowe. Kadari kalah, kadar kowe. Lah. Nasi padang, hahaha. Arab nasi padang apa kau pribe? Rika nasi buah pora kenyong anak telu 500. Nah, gelam. Garin nembok sewu perak tok esur gelap dah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.